ingin aku saja di hatimu, tak ingin aku menyendiri di sini. Oh, bagaimana diriku, aku pun ingin hadir di sana. Mungkin